الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ومنها أن هلال بن أمية ومرارة قعدا في بيوتهما وكانا يصليان في بيوتهما ولا يحضران الجماعة. Pasal di antara faedahnya bahwa Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' keduanya tinggal di rumahnya. Wakana yusalliyani fi buyutihima, dan keduanya salat di rumahnya masing-masing dan tidak hadir di masjid untuk melakukan salat secara berjamaah. Beda dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik lebih muda dan kondisinya lebih mungkin lebih tegar, sehingga tetap beliau hadir di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat berjamaah. Ya, walaupun tidak ada yang memberi salam, tidak ada yang menjawab salam, tidak ada yang mengajak bicara, tidak ada yang menegur sapa, diboikot. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadha yadullu ala anna hijran al-muslimina lirrajuli udrun tubihu lahu at-takhalluf anil jamaah. Ini menunjukkan bahwa ketika kaum muslimin memboikot seseorang dari kalangan kaum muslimin karena kesalahan yang dilakukan, ini udzur baginya untuk tidak hadir dalam salat jamaah. Aw yuqalu min tamami hijranihi alla yahdura jama'atal muslimin. Atau bisa dikatakan bahwa termasuk kesempurnaan boikot untuk seseorang bahwa dia tidak boleh hadir di jamaah salat kaum muslimin. Lakin yuqal fa Ka'ab kana yahdhurul jama'ata wa lam yamna'hu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bisa juga dikatakan bahwa Ka'ab bin Malik tetap hadir melakukan salat berjamaah bersama dengan Rasulullah dan Rasulullah tidak melarangnya. Wala 'ataba 'alaiha 'alaihima 'ala at-takhalluf. Di sisi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mencela dua sahabat yang lainnya yang tidak ikut salat berjamaah di masjid. Wa hala wa ala hadza fa yuqal lamma umira almuslimuna bihujranihim turiku lam yu'maru wa lam yunhau. Kesimpulannya mungkin bisa dikatakan bahwa ketika kaum muslimin menghajar itu memboikot tiga orang sahabat ini, maka tiga sahabat ini dibiarkan. Barakallahu fikum. Tidak diperintah dan tidak dilarang. Walam yukallamu, dan tidak diajak bicara. Fakana man hadara minhumul jama'ah lam yumna wa man tarakaha lam yukallam. Dan barang siapa yang hadir untuk melakukan salat berjamaah dari orang-orang yang boikot, lam yumna, tidak boleh dilarang. Dan barang siapa yang tidak hadir juga tidak diajak bicara, tidak diajak. Wa yuqal allahuma dha'ufa wa ajiza anil khuruj. Atau mungkin ada alasan lain bahwa dua orang sahabat ini, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, kondisi mereka lebih tua ketimbang Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik lebih muda, jauh lebih muda ketimbang dua orang sahabat ini. Walam yukallamu fakana man, sehingga karena tuanya mereka tidak mampu untuk keluar. Orang barakallahu fikum kalau kondisinya terpuruk, barakallahu fikum sedih, berat. Bukan cuma pikirannya, bahkan jasadnya saja itu berat. Lemes. Tidak ada tenaga. Ini orang kalau ada pikirannya, ada beban beratnya, ada sesuatu yang menimpa dia dari masalah, itu berat. Barakallahu fiik. Sehingga untuk dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu sangat susah. Lebih enak, lebih nyaman mungkin dia tinggal di rumahnya. بارك الله فيك. ولهذا قال كعب: وكنت أنا أجلد القوم وكنت أنا أجلد القوم وأشبههم. Dan aku adalah yang paling kuatnya di antara tiga ini, dan aku yang paling mudanya. Fakuntu akhruju fa ushhidu sholata ma'al muslimin. Dan aku tetap keluar dari rumah menuju masjid melakukan sholat bersama dengan kaum muslimin. Baik, adapun dua orang sahabat yang lainnya kondisinya lebih tua, kemudian mereka lebih terpukul, barakallahu fikum, karena lebih senior kemudian melakukan kesalahan, kan beda. Barakallahu fikum. Qauluhu wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisi ba'da shalah. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam kepada beliau. Beliau tetap di majlisnya setelah salat. Fa aqulu hal harraka syafatayhi yaruddu salam alaihi amla. Aku berkata dalam diriku ketika aku memberi salam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan bibir beliau membalas salamku, menjawab salamku atau tidak? Fihi dalilun ala anna ar-radda ala man yastahiqul hajra ghair wajib. Di sini juga dalil bahwa orang yang memang berhak untuk diboikot tidak berhak untuk dijawab salamnya. Tidak berhak untuk dijawab salamnya kalau memang dia adalah orang yang diboikot. Idlaw wajib ar-radd lam yakun buddun min isma'ihi. Kalau seandainya wajib menjawab salamnya, maka harus diperdengarkan jawaban atas salam yang diucapkannya. Barakallahu fiik. Baik. Qauluhu hatta idza tala dzalika alayya tasawwartu jidara ha'ita Abi Qatadah. Ini potongan penggalan-penggalan ucapan Ka'b bin Malik mengisahkan, ini kisahnya panjang, barakallahu fiik. Hatta idza tala dzalika alayya, sampai ketika sudah lama rasanya aku diboikot. Kemana-mana tidak ada yang ngajak bicara, kemana-mana tidak ada yang jawab salam, tidak ada juga yang beri salam, tidak ada yang menegur sapa. Alas, ya seperti dikatakan kemarin, seakan-akan berada di satu negeri yang bukan negeri yang dia kenali. Sampai satu saat ketika sudah lama rasanya di boikot ini, tasawwartu jidara ha'ita Abi Qatadah, aku pun memanjat temboknya sepupuku. Ini sepupunya Ka'b bin Malik, Abu Qatadah. Manjat untuk bertemu dengan Abu Qatadah. Fihidana ala dukhulil insani dara sahibihi wa jarhi idza alima ridahu bidzalika wa illam yasta'dim. Di sini juga dalil ala dukhulil insani dara sahibihi, bolehnya seseorang masuk ke rumah saudaranya atau tetangganya idza alima ridahu, kalau dia tahu keridaannya. Wa illam yasta'dinhu, walaupun dia tidak minta izin. Barakallahu fikum. Nah, sama seperti kalau tetangga kita misalnya ada, barakallahu fikum, ada sesuatu yang biasa kita minta dan itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, mungkin di pekarangannya ada bunga mungkin, atau ada, barakallahu fikum, ini yang biasa dipakai ngeruke, ini apa namanya? Pohon bidara, pohon bidara, daun bidara. Mungkin barakallahu fikum ketika kita senantiasa meminta dan meminta, akhirnya tetangga kita mengatakan, sudah cukup minta-minta kuah. Kalau perlu datang sendiri, kumpete sendiri, sudah coba toki-toki. Orang tidur-tidur, sadap-sadap, cuma minta itu katu, ambil juga sendiri. Sampai demikian, barakallahu fiik. Ala kulli hal, sesuatu yang dianggap kafi, sesuatu yang ya, bahkan boleh jadi kita dapat marah-marah gara-gara itu, barakallahu fiik. Sama dengan orang lain juga, nah, ambil juga kalau mau suka. Coba toki-toki rumah, sudah jo. Ala kulli hal, barakallahu fiik. Akhirnya kalau kita tahu ridhanya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita mengambil langsung. Wa illam yasta'dinhu, walaupun tidak minta izin sebelumnya. Nanti setelah itu baru dibilangin. Apa yang tadi anak ngambil apa? pohon daun bidara tadi atau anak ambil ini tadi ada. Barakallahu fiik. Ah ini bolehnya kalau memang kita tahu keridaannya, tapi kalau enggak oh jangan-jangan pernah. Wa fi qawli Abi Qatadah lahu Allah wa rasuluhu a'lam. Ketika memanjat, Ka'ab Malik memanjat dan bertemu dengan Abu Qatadah. Ka'ab Malik tetap memberi salam, assalamualaikum. Tidak dijawab. Padahal ini orang yang paling dicintainya, barakallahu fikum, teman dekatnya, sahabat karibnya dan juga kerabatnya. Kata Ka'ab Malik, wahai Abu Qatadah, tidakkah engkau tahu bahwa aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya, wahai Abu Qatadah? Jawabannya Abu Qatadah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kata Abu Qatadah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Dalilun anna hadha laysa bi khitabin wala kalamin lahu. Ini menunjukkan bahwa Allah wa Rasuluhu a'lam ini bukan khitab, bukan pembicaraan antara barakallahu fikum. Tidak dianggap pembicaraan. Kata-kata Allah wa Rasuluhu a'lam. Paham dalilun ala anna hadha laysa bi khitabin wala kalamin lahu. Bukan dialog antara Ka'ab bin Malik dengan apa? Dengan Abu Qatadah. Walau halafa la yukallimhu faqala mithla hadzal kalam jawaban lahu lam yahnas. Seandainya ada seorang bersumpah untuk tidak mengajak seseorang berbicara, kemudian orang tersebut mengajak bicara kepadanya faqala mithla hadza, kemudian dia hanya mengatakan Allah wa Rasulullah alam sebagai jawaban untuknya, maka tidaklah dia dianggap melanggar sumpah. Lam yahnathni, tidaklah dianggap melanggar sumpah. Wala siyama idza lam yanubuhu mukalamatahu. Baik, apalagi kalau tidak langsung dijawab. Baik. Kan Ka'ab bin Malik bertanya, "Ya Abu Qatadah, tidakkah engkau tahu bahwa aku betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya?" Diam. Barakallahu fikum. Tidak langsung dijawab. Nanti setelah agak lama baru dikatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ini pernyataan, bukan ajakan bicara terhadap Ka'ab bin Malik yang bertanya. Barakallahu fiik. Wala syama idza lam yanubuhu mukalamatahu wa huwa dhahir min hali Abi Qatadah. Ini yang zahir, yang nampak dari kondisi Abu Qatadah. Ini tidak langsung menjawab. Wa fi isyaratin nasi ila an-nabati alladhi kana yaqulu may yadullu ala Ka'ab bin Malik wa fi isharatin nas ila an-nabati. Nabati itu adalah para petani. Ini nama untuk para petani yang ada di negara Syam. Barakallahu bik Nabati. Yang membawa surat dari Raja Ghassan yang bertanya siapa gerangan yang tahu dan mengenal Ka'ab bin Malik. Karena Ka'ab bin Malik kesana kemari tetap melakukan aktivitasnya seakan-akan ya sama seperti biasa, walaupun tidak ada yang ngajak bicara. Barakallahu fikum. Dan orang-orang pun menunjuk, oh kenapa sana ya? Masya Allah, di zaman seperti itu, mata-mata ini, jasus ini, luar biasa. Dari mana taunya Raja Ghassan bahwa tiga sahabat mulia ini diboikot oleh Rasulullah dan kaum muslimin? Dari mana? Ini tentunya dari mata-mata, dari jasus yang ada. Yang mengkhabarkan, oh terjadi di Madinah begini, begini, begini, begini. Barakallahu fiik. Sehingga Raja Ghassan menulis surat bahwa wahai Ka'ab, sungguh telah sampai kepada kami kabar bahwa engkau telah diboikot oleh sahabat-sahabat. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau berada di negeri yang sempit. Maka bergabunglah dengan kami, kami akan berbagi dengan engkau. Masya Allah, tawaran. Bergabung dengan Raja Ghassan, Raja Ghassan yang langsung ngirimi surat. Ini kalau lemah iman, barakallahu fikum, enggak pikir panjang. Langsung iya. Tapi Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendapatkan sodoran surat dari Raja Ghassan dan dia baca surat itu, Apa jawaban dia? Wahada aidan minal bala. Dan ini juga termasuk balanya. Barakallahu fiik. Memang orang kalau dalam kondisi sempit, kemudian ada sedikit mau membantu, oh begitu cepat terkadang orang. Tanpa berpikir panjang. Kalau tidak ditolong oleh Allah SWT, inilah yang terjadi. Tapi Ka'ab bin Malik bersikukuh. Tetap dengan pendirian. Oh, ini yang harus dilewati dan harus dijalani. Hukuman yang ditetapkan atas beliau. Sehingga tawaran untuk bergabung dengan raja kafir ini dianggap bala. Sehingga dia memasukkannya ke tanur. Tanur itu adalah tungku api. Langsung dibakar itu surat. Kita kembali barakallahu fikum. Ketika orang-orang mengisyaratkan kepada Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik. Baik. Kana yaqulu ma yadullu ala Ka'ab bin Malik duna nutqihim lahu tahqiqun li maqsudil hajar. Ketika Nabati mengatakan ma yadullu ala Ka'ab bin Malik, siapa gerangan yang bisa menunjukkan kepadaku Ka'ab bin Malik? Tidak ada orang yang bercerita. Semua diam. Mereka lakukan hanya apa? Menunjuk. Barakallahu fiik. Tidak ada pembicaraan. Tidak ada bahasa yang keluar. Cuma menunjuk. Ini termasuk tahqiq. Penerapan boikot yang sempurna. Untuk tujuan hajar. Wailah falau qalu lahu sarihan dhaka Ka'ab bin Malik lam yakun dhalika kalaman lahu. Ya walaupun seandainya orang-orang mengatakan kepada Nabati tadi, oh napa dia, napa di depan orang. Ini bukan mengajak bicara Ka'ab bin Malik, tapi mengajak orang ini. Fala yakunu nabihi mukhalifina linnahi. Ya sebenarnya tidak termasuk dalam larangan. Lakin lifarati taharrihim wa tamassukim bil amr. Akan tetapi ketika para sahabat betul-betul berpegang teguh dengan perintah Rasulullah memboikot, maka sampai seperti ini pun tidak mereka berbicara. Mereka hanya menunjuk. Lam yadkuruhu lahu bisarihi ismihi. Mereka tidak menyebutkan nama Ka'ab bin Malik. Mereka cuma memberikan isyarat. Menunjuk Ka'ab bin Malik. Waqad yuqal, dan boleh jadi ada yang berkata, inna fi al-hadithi anhu bihadaratihi wa huwa yasma'u naw mukalamatillahu wa la syama idza ja'ala dhalika dari'atan ila al-maqsud bi kalamihi wa hiya dari'atun qariba al-man'u min dhalika min babi man'il iyal wa saddid dara'i wa hadha afqahu wa ahsan. Tayyib. Fala yakunu nabihi. Walakin maksudnya waqad yuqal, mungkin ada yang orang yang berkata, inna fi al-hadithi anhu bihadaratihi wa huwa yasma'u naw kamukalamatin lahu. Sesungguhnya berbicara tentang Ka'ab bin Malik di hadapannya sementara Ka'ab bin Malik mendengar pembicaraan itu, wala syama idza ja'ala dzalika dari'atan ila al-maqsud bi kalamihi, apalagi kalau itu jadikan jalan untuk bermaksud mengajak bicara, wahya dari atun qaribatun, ini jalan yang pintas. Fal manu min dhalika min babi man ilhiyali wa saddid dara'i, maka ini termasuk man min babi man ilhiyal, melarang meninggalkan perkara yang itu merupakan hiyal. Wa saddid dara'i, hiyal itu adalah usaha upaya untuk melanggar sesuatu dengan tipu daya. Dan ini termasuk saddid dara'i, menutup celah, jangan sampai melanggar hukum. Wa hadza afqahu wa ahsan, dan sesungguhnya lebih bagus orangnya lebih paham dan lebih melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Orang-orang yang menunjuk kepada Ka'ab bin Malik tanpa menyebut namanya. Wa fi mukatabati Malik Malik ghassan lahu bil masiri ilaihi ibtila'u min Allah taala. Dan juga mukatabah, penulisan surat dari Raja Ghassan mengajak Ka'ab bin Malik untuk bergabung dengan Raja Ghassan agar supaya diberikan apa, fasilitas, dijamu sedemikian rupa, diberikan bantuan pertolongan dan seterusnya. ini adalah ibtila'u minallahi subhanahu wa ta'ala. Ibtila' ini ujian, cobaan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang kondisinya sangat terpuruk, subhanallah, kemudian diajak seperti ini cobaan besar. Wa imtihanun liimanihi wa mahabbatihi lillahi wa rasulihi. Dan ini ujian, cobaan yang sangat berat tentang keimanan dia dan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Wa idharul lis sahabati annahu laysa mimman da'ufa imanu yahjur nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Ini juga idharul lis sahabati annahu laysa mimman da'ufa imanu yahjur nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Ini juga penampakan dan bukti nyata bagi sahabat secara keseluruhan bahwa Ka'ab bin Malik laisa mimman dha'ufa imanuhu, bukanlah orang yang menjadi lemah imannya karena dihajar. Karena terkadang ada orang ketika dihukum justru malah dendam. Sahih? Ketika dihukum dia dendam. Padahal dia yang salah. La haula wa quwwata illa billah. Justru ketika dihukum melemah hatinya, melemah imannya. Padahal semestinya barakallahu fihim dia lebih kuat. Seperti Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala. Ketika diboikot bukan semakin melemah imannya, justru semakin kuat. Kenapa? Karena Ka'ab bin Malik memiliki iman yang sebenarnya sudah kokoh kuat. Tapi karena ada kesalahan kecil, kesalahan sedikit, diberi hukum agar supaya lebih kuat lagi. Beda dengan orang-orang munafikin, kenapa tidak dihukum? Karena hukuman yang seperti ini tidak ada manfaatnya untuk orang munafik. Paham barulah bikum? Tidak ada manfaatnya untuk orang munafik. Terlalu kecil. La haula wa quwwata illa billah. Maka ini ketika Ka'ab bin Malik diundang untuk bergabung dengan Raja Ghassan, kemudian dia enggan, lebih beliau mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya ketimbang memenuhi ajakan Raja Ghassan. Ini menunjukkan tentang kuatnya iman Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ternyata iman beliau tidak melemah karena dihajar, karena diboikot atau dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Wala huwa mimman tahmiluhu ar-raghbatu fil hayati fi fil jahi wal mulki ma hujranir rasul wal mu'minin lahu ala mufaraqati din. Dan beliau tidak telah termasuk orang yang goyah, tahmiluhu ar-raghbatu fi al-jah, bukan karena keinginan beliau untuk mendapatkan kedudukan wal mulk, kerajaan bersamaan dengan ketika diboikot Rasulullah dan kaum mukminin ala mufaraqati dinihi, untuk akhirnya meninggalkan agamanya. Tidak, dia tidak mau itu. Tidak mau mendahulukan egonya dia. Tetap dia dengan sabarnya, tetap dengan apa? kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Fahada fihi min tabri'atillahi lahu minan nifaq. Dan ini juga termasuk keutamaan Ka'ab bin Malik dan tiga dua sahabat yang lainnya, bahwa mereka semuanya terbebas dari kemunafikan. Semuanya terbebas dari kemunafikan. Wa idharu quwwati imanihi. Dan ini juga penampakan tentang kekuatan imannya. Wa sidqihi li rasulihi wa lil muslimina ma huwa min tamami ni'matillahi alaihi. Dan juga kejujuran beliau terhadap Rasulullah dan kaum muslimin, ini termasuk kesempurnaan nikmat Allah atas tiga orang sahabat ini. Wa lutfihi lahu, dan kelembutan Allah untuknya. Wa jabrihi li kasrihi, dan untuk menutup retakan. Ibaratnya seandainya ini adalah satu wadah, wadah bagus, sempurna, kemudian terjadi retakan. Maka hukuman ini barakallahu fikum untuk apa? Menambal retakan ini menjadi terjalin sempurna sama seperti sedia kala, bahkan lebih kuat. Barakallahu fikum. Ini suatu retakan biasanya kalau ditambal atau diperbaiki, kalau memang kuat tambalannya, kemudian terjadi retakan berikutnya, tidak akan terjadi di retakan yang sama. Paham? La haula wa quwwata illa billah. Baik. Ini keutamaan Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Ini termasuk kesempurnaan nikmat Allah yang Allah berikan kepada tiga sahabat. Walutfihi bihi wa jabrihi likasrihi. Wa hadzal bala'u yudhhiru lubbar rajuli wa sirrahu. Ini bala, ini ujian dan cobaan ini akan menampakkan isi hati seseorang dan rahasianya. Dan semua orang akan tahu setelah itu betapa kuatnya si fulan, betapa hebatnya si fulan, tangguhnya si fulan. Barakallahu fiik. Dalam kondisi kepepet seperti itu kemudian ditawari kekuasaan, ditawari harta benda, ditawari fasilitas-fasilitas, siapa yang tidak tergiur? Barakallahu fiik. Dan memang Ka'ab bin Malik tidak tergiur karena kekuatan imannya. Wa hadzal bala'u yudhhiru lubbar rajuli wa sirrahu. Cobaan dan ujian ini akan menampakkan lub, lub itu isi hati seseorang dan rahasianya. Wa ma yantawi 'alaihi, dan apa yang bergelayut di dalamnya. Fa huwa kal kiril ladzi yukhrijul khabitha min at-thayyib. Maka ujian dan cobaan ini sama seperti kir. Kir ini adalah tungku api yang biasa dipakai oleh pandai besi untuk membakar besi. Ya kan? Dimasukkan ke dalam, dibakar sampai memerah, kemudian dipalu, dibentuk barakallahu fiik. Karat-karatnya itu apa? Keluar. Dibentuk, ditata sedemikian rupa sehingga berikutnya akan menjadi apa? Menjadi pedang yang sangat tajam, ampuh dan seterusnya. Indah. Barakallahu fiik. Itulah kir. Tidak akan indah, tidak akan kuat besi itu kalau tidak dilambian, tidak melalui proses ini. Tidak akan menjadi pedang yang kuat kalau tidak melalui proses yang seperti ini. Mikir. Barakallahu fiik. Kalkiril ladzi yukhrijul khabitha minat tayyib. Besi ini kalau dimasukkan kemudian dipalu, didemikian, akan tertinggal intinya. Adapun karat-karatnya dan yang lainnya itu akan terpental keluar. Qaluhu fatayammamtu bi sahifati tannur. Kata Ka'ab bin Malik setelah menerima surat itu, sahifah, sahifah itu surat, lembaran. Setelah dia terima dari nabati tadi, kurir tadi, dia terima, langsung dia baca. Kata Ka'ab bin Malik, wa hadza aidan minal bala, ini juga termasuk bala. Fatayammamtu bis sahifati tannur, maka aku sengaja-sengaja mendatangi tannur. Tannur itu pembakaran roti. Tunggu pembakaran roti biasanya. Bihi al mubarat ila itlafi ma yukhsha minhul fasad wal madarrah fid-din. Bihi al mubadara ila itlafi ma yukhsha, bersegera untuk merusak, menghancurkan apa-apa yang dikhawatirkan akan merusak dan membahayakan agama. Karena terkadang digoda oleh syaitan, dia baca ulang ini, dia baca lagi. Daripada kita begini-begini, nggak jelas atau bagaimana-bagaimana, sementara ini so tahu-tahu, yaitu bergabung langsung diberikan fasilitas, diberikan kedudukan, diberikan... Maka untuk tidak berlama-lama dan khawatir akan tergoda oleh syaitan, langsung dibakar saja. Wa annal hazima la yantadhiru bihi wa la yuakhiruhu. Dan orang-orang yang memiliki kekuatan jiwa yang besar, al-hazim, tidak perlu nunggu-nunggu, tidak pernah mengakhir-akhirkan. Pokoknya orang yang sudah berjiwa besar, ada yang sesuatu yang ingin dia lakukan, begitu cepat dia melakukan. Wa hadza kal 'asir idza takhammara wa kal kitab alladhi yukhsha minhu ad-darar wasyarr. Ini sama seperti apa? Al 'asir idza takhammar, sama seperti jus atau perasan ketika sudah menjadi khamr. Wakal kitab alladhi yukhsha minhu ad-darar, sama seperti surat yang dikhawatirkan. Barakallahu fikum. Kalau asir itu takhammar, maksudnya kalau ini surat tadi ini sama persis dengan apa? Kalau kita memeras sesuatu, kemudian dia menjadi khamr. Sementara dulunya pernah dan biasa mereka minum khamr. Paham? Ya dibolehkan minum asir, perasan, jus. Barakallahu fikum. Boleh. Tapi kalau sudah berubah menjadi khamr, terkadang digoda oleh syaitan. Oh banyak wah. Asik wah cuma sadiki. Sudah banyak-banyak noh. Ya ini syaitan betul-betul dahsyat rayuannya. Barakallahu fikum. Tak langsung disuruh minum banyak. Intinya kalau sudah berbuih, sudah berubah menjadi khamr, buang cepat-cepat. Jangan Anda digoda untuk meminumnya. Barakallahu fikum. Wakal kitab alladhi yukhsha minhu darar wa syarr, sama seperti kitab-kitab dalal yang dikhawatirkan membahayakan dan mendatangkan kejelekan. Alhasmul mubadaratu ila itlabihi wa idani. Maka jiwa yang kuat akan segera untuk menghancurkannya, meniadakannya. Barakallahu fikum. Wakanat Ghassan iddaka wahum muluk Arab Syam harban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dulunya pada saat itu, kondisi itu, ketika Ka'ab bin Malik diboikot, Raja Ghassan itu termasuk raja-raja Arab yang ada di Syam dalam kondisi memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakanu yun'iluna khuyulahum limuharabati, dan mereka sudah bersiap untuk memerangi Rasulullah. Mereka sudah memasangi kuda-kuda mereka dengan sepatu-sepatu, dengan sendalnya. Yun'iluna jadi na'al itu sendal. Dan kuda-kuda itu dipakaikan sepatu. Kalau di bahasanya kita pakai sepatu kuda. Tapi kalau bahasanya orang Arab na'al, sesuatu yang menjadi alas, karena tidak membungkus. Kalau kita kan sepatu kan membungkus sebenarnya. Kalau kita katakan sepatu, mestinya kan kukunya dibungkus semuanya, begitu. Barakallahu fikum. Makanya lebih benar itu adalah sendal, macam sendal. Itu kan kuku kuda ini, barakallahu fikum, walaupun kuat, tapi kalau senantiasa dipakai akan aus juga. Barakallahu fikum. Dipakai akan aus juga. Habis terkikis. Oleh karena itu mereka memasangkannya besi. Besi yang mereka paku ke kukunya. Dan kukunya ini memang ada bagian-bagian yang memang kering. Kuda ini ada bagian keringnya yang bisa dipaku. Disambung dengan apa? Dengan besi. Jadi dia menghentakkan kemana-mana, tetap kuat dia. Barakallahu fikum. Hentakannya sampai kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal adiyati dhabha al muriyati adha. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kuda-kuda ini ketika dalam peperangan, wal adiyati dhabha, demi kuda yang terengah-engah ketika dia berlari. Kuda itu memiliki suara yang sangat besar ketika dia berlari. Terlari. Terengah-engah dia. Falmuriyati qadha, dan ketika kuku kakinya itu dihentakkan ke batu akan memercikkan api. Saking dahsyatnya mereka ini. Barakallahu. Di sini wal adiyat, Allah SWT menggambarkan begitu taatnya seekor kuda terhadap tuan. Barakallahu. Padahal dia hanya sekedar diberi makan dan dirawat dengan perawatan yang sedikit, begitu taatnya dia terhadap Tuhan. Sementara manusia ini begitu banyaknya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu tidak mau taatnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan innal insana li rabbihi lakanud. Allah membandingkan antara kuda-kuda pacuan ini yang dipakai dalam berperang dengan hamba-hamba yang bernama manusia. Dari dalam surah Al-Adiyat. Raja Ghassan ini sudah bersiap, barakallahu fikum. Sampai kisahnya Umar radhiyallahu taala anhu ketika digedor-gedor oleh sahabatnya yang senantiasa silih berganti turun ke Rasulullah SAW karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Jadi Umar bersama dengan seorang Ansari dalam satu pekerjaan. Yani hari ini Umar yang turun belajar dan kembali sampaikan besoknya Ansari itu dan seterusnya setiap hari silih berganti. Giliran Ansari ini datang setelah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung digedar-gedor. Apakah pertanyaan Umar? Aja'a Ghassan, aja'a Maliku Ghassan, apakah digedar-gedor? Apakah Raja Ghassan sudah datang? Ini menunjukkan bahwa mereka dalam kondisi menanti dan khawatir bahwa mereka akan diserang oleh Raja Ghassan pada saat itu. Kata sahabat itu, bahkan lebih hebat dari itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mentalak istrinya semuanya. Taib. Kalau kita lanjut di pertemuan berikutnya, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.